السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita membuka satu topik atau satu pembahasan yang terdapat dalam kitab Lamudur Mamthur karya daripada Syekhuna Furaihan, yaitu di halaman 73 dan seterusnya. Dan pembahasan ini, sebab yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, adalah dalam rangka untuk mengingatkan kita seluruhnya. Dan kembali saya ulangi, bukan ditujukan kepada si A, wala si B, wala si C, tidak. Dan jangan kita nanti salah menafsirkan, oh itu ditujukan kepada Ustaz Fulan, Ustaz Alan, tidak. Kalau kalian menunjukkan pembahasan ini, tujukan kepada saya pribadi duluan. Saya menyampaikan dan saya membacakan di hadapan kalian, untuk sekalian tentang kitab ini. Ya, dan insya Allah Ta'ala ini saya sebagai pembacanya dan penyampainya, penyajinya, tujukan kepada pribadi saya duluan. Ya, bukan kepada yang lain. Dan ini insyaAllah Ta'ala dalam rangka mengamalkan ayat Allah Azza wa Jal, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Beri peringatanlah, semoga peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Di pembahasan ini, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, judulnya adalah Husnu Ikhtiyaril Alim wa tawqiruhu wa ta'addubu ma'ahu wa ta'asi bi akhlaqihi qabla talabil ilm. Kata beliau kepada kita, husnu ikhtiyaril alim, beliau memberikan judul ini adalah cara yang terbaik di dalam memilih seorang alim. Maksud di sini apa? Guru. Seorang alim itu guru, syekh. Jadi memilih syekh dan seorang alim yang baik, kemudian tauqiruhu, kemudian memuliakannya, artinya alim tadi, kemudian setelah itu wa ta'addubu ma'ahu, beradab dengan guru tersebut. Dan selanjutnya, wa ta'ati bihi dan bi akhlaqihi ta'ati. Beruswah, berkudwah dengan akhlak daripada guru yang kita belajar dengan dia itu. Kapan? Qabla talabil ilm. Sebelum kita menuntut ilmu dari dia. Jadi, dari sini dituntunkan untuk mencari guru yang baik, yang alim. Ya, sudah tentu termasuk sini adalah manhajnya yang paling selamat. Ya, akidahnya, manhajnya, fikihnya seluruhnya. Kemudian kita muliakan dia. Kemudian kita beradab dengan dia. Kemudian kita beruswah dengan dia. Dengan akhlaknya. Jadikan sebagai uswah dalam kehidupan kita. Sebelum kita menuntut ilmu tersebut. Dan beliau menjelaskan kepada kita. Dari judul ini. Kemudian diturunkan hadis. Dijelaskan berapa hadis oleh beliau. Pertama adalah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita. Laisa minna man lam yarham saghirana. Laisa minna. Tidak termasuk kepada kelompok dan golongan kami siapapun yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami, artinya bawah umurnya. Tidak menyayangi, tidak merahmati orang yang di bawah umurnya. Sawirana. Wa yuqir kabirana dan tidak memuliakan orang yang tua di kalangan kami. Tua di sini para jemaah rahimakumullah, penafsiran para ulama terhadap hadis ini kalau kita lihat kitab surah hadis. Tua. Arti tua di sini memang tua, artinya umurnya di atas kita. Ya, kalau saya misalnya 44 tahun itu di atas saya. Di atas saya 45, 46, 47 sampai seterusnya. Itu tua. Dan ada penafsiran para ulama yang lainnya menjelaskan juga di antara itu adalah di samping tuanya ilmunya. Orang nikmat, orang tua punya ilmu, punya amal. Tua dia punya ilmu dia. Itu berarti dia sudah terkumpul. Ya. Fadail pada dirinya. Fadilah pada dirinya, pada dirinya. Tapi tua dari sisi umur juga termasuk di sini. Bapak di sini kan ada yang lebih tua daripada saya. Ya. Kalau saya sebagai dan lebih muda daripada dia, tidak menghormati dan tidak memuliakan dia, kena ibadah itu. Jadi kita dalam hidup bergaul juga, kita demikian memposisikan orang. Tidak sama juga seluruhnya kan. Ya, mungkin kita mempergauli, bapak di sini, ikhwas kalian, yang sepantaran dengan saya duduk seperti orang yang lebih tua daripada saya, enggak. Atau orang yang lebih tua daripada saya, kita dudukkan sama dengan lebih muda daripada anda. Jadi setiap hal-hal yang demikian itu ada posisi-posisinya. Lam yakin. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW sambungan hadis ini adalah ya walam ya'rif li'alimina haqqahu dan dia tidak mengetahui terhadap orang alim kita haknya. Apa hak orang alim kepada kita? Itu kita muliakan, kita hormati. Tidak ada kita disuruh untuk sujud kepada dia, tidak ada. Nah, Allah bilang tidak ada kepada rahmatullah. Atau ruku kepada dia, tidak. Atau inhina, menundukkan kepala kepada dia secara ruku, tidak. Tapi hak dia sebagai seorang alim, kita hormati dia sebagai seorang alim. Jangan kita sekali-kali bicara tentang seorang alim tentang perkara-perkara yang merusak baik itu kepada pribadinya, ya, atau kepada kehormatan dia, jangan. Ya, lain kalau dia seorang alim berjamaah makmullah, meleset manhajnya, menyimpang manhajnya. Kita lihat dia usulnya bagaimana. Kalau usul dia adalah usul salafi, usulnya adalah usul salafiyah, dasarnya adalah salafiyah, kemudian melenceng dia, tergelincir dia, ini tentu kita posisikan sebagaimana keadaannya sebagai alusunah jemaah. Kesalahannya tadi tentang apa? Itu yang kita bahas. Kalau kita mampu, kalau tidak, serahkan kepada ulama yang sebantaran dengan dia atau yang lebih tua daripada dia. Ini terutama dalam perkara-perkara Allah fitnah. Sebab ma'ruf di dalam para ulama kita tahu, luhumul ulama masmumah. Luhum, daging para ulama itu adalah racun untuk dibicarakan. Tidak pantas kita membicarakan seorang alim begini, begini, begini, yang padahal bukan kita orangnya. Bukan kita orangnya. Untuk lihat, subhanallah. Ya, Syekh Al-Zaymin, kita dikabarkan oleh Syekh Muhammad tentang ini, dan beliau pernah duduk di depan Syekh Al-Zaymin, dan saya juga pernah mendengar kaset langsung, ya, daripada liqa, pertemuan di antara Syekh Al-Zaymin rahmatullah ta'ala dengan walidi Syekhuna Syekh Rabi'ah. Pernah ada pertemuan antara beliau di Jeddah, liqa di antara beliau berdua. Jadi ini adalah sahabat perjuangan untuk sekalian ini. Ya. Jadi kemarin mengatakan Allah SWT, ketika Syekh Al-Zaymin ditanya tentang perkara-perkara hizbiyah, tentang kelompok-kelompok harakah-harakah Islamiyah yang sesat dan menyesatkan dan sebagainya, di dalam majlis beliau, beliau tahwil, beliau ihalah, beliau alihkan jawaban itu, beliau berikan dan beliau sandarkan kepada Akhuna Rabi'ah, kata dia. Diberikan kepada dia kepada Syekh Rabi, kata dia, aku Narobeo sudah berbicara tentang ini, silakan kalian baca kitab-kitabnya, silakan kalian tanya dia. Berlima. Untuk lihat ulama adabnya. Jangan kita menganggap pada saat itu adalah Syekh Rabi tidak mampu berbicara, sangat mampu dia untuk berbicara begini itu. Apa sebab dia berbicara? Dia punya ilmu. Berlima. Dia bicara tentang sekutu, bicara tentang Sukarbawi, tetapi ingat. Dia memberikan mengajar kepada kita dan kepada talabatul ilmi pada masa itu, inilah adab di antara para ulama. Itu dia subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adab mengajar kita. Dia lihat kepada Syekh Surdi. Walaupun dia tidak menjawab pada masa itu, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mauqifnya, lihat nih, mauqif dia, sikap dia terhadap hizbiyah dan sebagainya sama dengan Syekh Rabi, itu artinya. Ini pada makhluk, ini pelajaran bagi kita. Ya. Kalau kita tidak mampu menjawab, kita akan mencari pilihan kepada orang yang mampu. Ini Syekh Muhammad, Ustaz Muhammad, cerita cerita dengan di hadapan saya, hari Rabu yang lalu, itu saksinya itu. Ustaz Zainal, Ubrozi saksinya. Ada Maman lagi saksinya. Beliau pernah mengalami demikian di majlis Syekh Al-Zaymin. Dan saya mendengar langsung kaset lekok dan antara Syekh Rabi dengan Syekh Al-Zaymin tersebut di Jeddah. Ini gimana mengingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cara ulama mengajar kita di dalam perkara-perkara yang berhubungan tentang, ya, baik hizbiyah, diberikan kepada orang yang mampu berbicara. Dan Allah sudah bicara, sudah diajarkan. Berarti dia setuju. Bagaimana? Gimana mulai kalau Allah Taala? Satu hadis yang kemudian hadis yang lain kita lihat di dalam silsilah Shahiha, Imam Al Albani menjelaskan kepada kita nomor 1778, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al barakatu fi akabirina. Lihat al barakatu fi akabirina. Keberkatan itu berada pada orang-orang tua kita. di Saudi sekarang subhanallah. Bukan tidak banyak ulama yang tua, banyak. Ya. Mufti sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Husain. Subhanallah ta'ala. Beliau buta, tua dia. Syekh Surah Fauzan. Syekh Una Abad. Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ya. Kemudian Syekh Rabi'ah. Banyak ulama yang tua, banyak. Bukan tidak banyak, banyak. Tetapi dalam perkara-perkara mulia, dalam perkara-perkara yang berhubungan tentang penyelesaian-penyelesaian tentang fitnah, tentang hizbiyah, itu yang paling dikedepankan selalu orang tua kita, Syekh Rubiah. Selalu beliau kedepankan. Syekh Muhammad, Syekh saya bukan tidak mampu untuk berbicara. Syekh Una Abdullah Bukhari bukan tidak mampu untuk berbicara. Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri bukan tidak mampu, tidak mampu dia. Tapi dia menunggu orang tua berbicara. Ini cara para ulama beradab dengan orang yang lebih tua dengan dia di dalam perkara-perkara ilmu para jemaah rahimakumullah. Kita biar dia. Dan kita dalam membahas konsul-konsul para ulama. Seharusnya kita mendam-mendam ambil aura untuk demikian. Bagaimana? Ini dalam perkara keberkatan. Terdapat di kalangan orang-orang tua kita. Terjelas. Kemudian beliau turunkan azhar. Ya. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fasadun nasi idha ja'al ilmu min kibari sagir ista'sa' alaihi al-kabir. Wa salahun nasi idha ja'al ilmu min kibari al-kabir taba'ahu alaihi sagir. Umar bin Khattab Amir Mukminin menjelaskan kepada kita, kata beliau kepada kita, fasadun nas, rusaknya manusia, terjadinya fasad dan kerusakan di kalangan manusia itu adalah apabila datang ilmu tersebut mingki balis sawir daripada orang-orang yang kecil, daripada orang-orang yang muda-muda. Dan as-sawir pada rahmatullah bentuk pluralnya adalah as-sawir, dan juga maknanya diantaranya adalah ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah. Itu diantara maknanya. Ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahmatullah ta'ala di dalam silsilah sahih jadi dua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berida, inna min asratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal athawir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ayyultamasal ilmu, dituntutnya, dipelajari, dicari ilmu tersebut indal asawir, di sisi orang-orang yang kecil. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis ini dari jalan ya Ibnu Lahiyah, salah seorang perawi daripada beliau ya, yang meriwayatkan hadis daripada Ibnu Lahiyah Imam Mesir pada masa itu. Beliau menafsirkan asawir tersebut adalah ahlul bid'ah. Ini mungkin sudah sering untuk mendengarkan di para sahabat kita. Subhanallah ta'ala. Ya. Artinya, ahli bid'ah. Ahli bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, gembong-gembong bid'ah. Itu makna asalnya. Nah, imam saya adalah daripada umur juga demikian. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Datang ilmu daripada asalnya. Sawir. Mungkin boleh sawir. Orang-orang yang muda. Ista'sa alil kabir. Ya, dia mengambil ilmu daripada orang-orang yang muda tersebut, tapi digurakan oleh orang-orang tua. Ya, dia menggurakan orang-orang yang tua. Nah, soalnya kata beliau selanjutnya, baiknya manusia tersebut, baiknya manusia itu adalah apabila datang ilmu tersebut dari sisi orang yang tua, kemudian orang yang muda mengikutinya. letaknya. Ya, orang muda mengikut, mengikutinya. Dan selanjutnya juga daripada Amirul Mukminin kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, tawadhu liman allamakum wa tawadhu liman tuallimuna. Subhanallahi wa rahmatullah, kata beliau kepada kita, tawadhu, tawadhu'lah kalian. Tawadhu, sifat tawadhu radhiyallahu anhu, sifat merendahkan diri. Bukan sifat membusungkan dada. Rendahkan diri. Tawadhu'lah kalian, ya, terhadap, kata beliau, terhadap orang-orang yang mengajar kalian. Allah berkata rahmatullah, ilmu. Ya, ilmu kita belajar dengan seorang guru. Baik usah-usah di sini yang belajar dengan mereka. Allah berkata rahmatullah, wajib bagi kita untuk tawaluk kepada dia. Baik usah-usah selain yang lainnya demikian. Tawaluk kita. Sebab ilmu rahmatullah merupakan sadaqatun yang dariyatun yang paling terbaik. Antum kalau membaca syarah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathati asya', apabila meninggal salah seorang manusia terputus daripadanya seluruh amalannya kecuali tiga. Kecuali tiga yang tidak terputus daripada dia. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun tafa'ubi. Yang ketiga, waladun salih yada'ulahu. Ini tiga ini. Dan yang tiga ini, para jemaah makmullah, sebagaimana disyaratkan oleh para ulama tentang hadis yang mulia ini, bahwasanya yang paling berhak mempraktekkan hadis ini dan mengamalkannya adalah ahlul ilm, para ulama. Paling berhak mereka ngamalkannya. Dan kita membayangkan sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Kita bayangkan duit aja dikeluarkan, duit. Dan itu rahmatullah. Ilmu adalah merupakan sedekah yang paling mulia. Tidak ada tandingannya. Para ulama mewarisinya itu dia. Diberikan kepada orang oleh dia. Ilmu nanti berhubi, ilmu diajarkan oleh dia. Terima. Waladun soleh. Dia punya anak soleh. Subhanallah. Mendoakan dia. Dia malah seluruh itu. Ilmu berada rahmatullah. Mulia, mulia berada rahmatullah. Karena itu, tawaduk kita pada orang yang pernah mengajar kita. Dan tawaduk juga, kata Umar. Tawaduk kalian kepada orang-orang yang kalian ajar. Pada siapa maksudnya? Padamu? Murid. Bagaimana? Kepada murid. Tawaduk juga kita. Tidak dibenarkan bagi kita untuk melecehkan, meremehkan, atau menghina, mencaci maki dan sebagainya. Tidak, jangan. Yang selalu kita menasihatinya. Nasihat. Tidak mau dia suruh rahmatullah, kemudian dia lari daripada kita dan takut nasihat sebagainya. Itu lain masalah. Ya. Tapi mending kita belajar tawaduk kepada dia. Jemaah yang dirahmati Allah azza wajalla. Kemudian ada berita selanjutnya dari Umar radhiyallahu anhu, pindah ke riwayat kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan kepada kita, qala Abdullah bin Mas'ud, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa an umala'ihim wa ulama'ihim fa idza akhaduhu min sigharihim wa sirarihim halaku. Kata beliau kepada kita, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yazalun nas, senantiasa manusia tersebut berada di atas kebajikan. Terus manusia itu akan berada di atas kebajikan. Kapan itu? Ketika tak kala mereka mengambil ilmu tersebut dari orang-orang yang tua di kalangan mereka. Kemudian kata beliau, dari siapa lagi? Wa an umana'ihim, daripada umana, amin, orang yang terpercaya di kalangan mereka itu. wa ulama'ihim, dan daripada ulama-ulama mereka. Ya, ambil ilmu daripada itu. Nah, apabila mereka mengambil dan mempelajari ilmu tersebut dari orang-orang yang kecil dari kalangan mereka, wasirarihim, dan orang-orang yang jelek dari kalangan mereka tersebut, halaku, binasa mereka. Binasa. Dunia para jemaah rahmatullah, ulama. Dan ulama para jemaah rahmatullah, seseorang tidak akan dikatakan seorang alim kecuali ada syahadatul ulama alaihi adahu alim. Kecuali ada persaksian para ulama kepada umat menunjukkan dia seorang alim. Itu dia katakan alim. Terima. Ya. Demikianlah penuntut ilmu. Kalau ulama, ma'ruf dia penuntut ilmu. Nah, dan mereka bisa ngambil ilmu. Para ulama. Nah, tuntunan dari para ulama, demikian berkida. Terima. Nah, sekarang warahmatullahi Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau kepada kita, Qala Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas menjelaskan kepada kita, ya, dari berbahasal radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kata beliau, talabtul ilma falam ajiduhu aktar minhu fil anfar, fakuntu atir rajula fa'asalu anhu, fayuqalu li, ya, na'imun, fa'atawassadu ridai thumma taja'a, ya, thumma attaji'u hatta yakhruja ila adh-dhuhr. Ya, fa yaqulu, ya, bi'sa ma sana'ta halla a'lamtani? Fa aqul, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaytu hajatak. Dimana kalau Allah tabaraka wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, ya, saya menuntut ilmu dan ilmu itu tidak saya dapatkan lebih banyak kecuali di kalangan kaum Ansar. Ya, sebenarnya dia didatangi oleh dia. Ini juga para rahmatullah kaidah yang ma'ruf di kalangan Imam Malik, kita ketahui al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu kita datangi. Ada usaha kita untuk berangkat kepada dia. Kita ma'ruf antum sudah buka mungkin dengan Ustaz Cahyo atau Ustaz Yahya Muhammad Yahya tentang permasalahan tadzkiratus sami', bagaimana para ulama rihlah. Ya, safar di dalam menuntut ilmu. Jangankan ulama para jemaah rahimakumullah, Nabi saja, Nabi Musa alaihi salatu wasallam apa tidak safar dia? Berangkat untuk menuntut ilmu, dibawa oleh dia salah seorang pembantunya untuk memegang perbekalan dia yang cikal bakal sekarang menjadi nabi, itu Yusuf bin Nun. Baca kisahnya dalam kitab dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Berangkat dia. Ya, para itu salah juga demikian. Keliling dunia. Dan saya juga pernah nunggu keliling kemarin. Ya. Imam Ibn Mandah. Ya. Imam Ibn Mandah. Ya. Berangkat daripada negerinya Asbahan. Dari Asbahan. Dari Iran sekarang itu. Berangkat untuk ilmu. Umur 20 tahun. Pulang umur 65 tahun. Baru nikah. 65 pulangnya. Baru nikah setelah itu dia. Jadi cuma ini mulai kenal Allah Azza wa Jalla. Ibn Abbas sendiri datang dia ke tempat orang itu. Dan kata dia, saya adalah mendatangi seseorang dari kalangan kaum Ansar tersebut yang punya ilmu dia datangi. Ya. Kemudian dikatakan kepada saya, seorang alim itu lagi tidur siang. Qailullah oleh saya kita ini. Qailullah ini dia pengertian di kalangan para ulama pada rahmatullah. Yang kita lihat kita subuh salam. Qailullah ini dalam merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan sesama muslim dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah qilu. Ya. Qilu fa inna syaitan la taqilu. Ya. Qailullah kan. Qailullah ini dikatakan tidur siang. Ada kalau para ulama menafsirkan sebelum zuhur, ada kalau ulama mati menafsirkan setelah zuhur. Suruh kita qailullah dan Nabi kita Muhammad SAW karena syaitan tidak pernah qailullah dia. Nah, itu apa? Pergi deh. Didatangi oleh dia, Kemudian dikatakan dia tidur. Saya bentangkan baju luar saya. Ridak itu baju makhluk, baju luar. Dibentangkan oleh beliau. Kemudian beliau tidur dia. Di ridak disebut baju luar itu. Sampai seorang alim tadi keluar waktu zuhur. Berangkat untuk ke masjid. Fayaqul. Dia mengatakan, bisa maksumakta. Artinya alangkah jeleknya kamu lakukan perbuatan begini ya Ibn Abbas. Kenapa kamu tidak beritahukan kepada saya? Artinya beritahukan kepada saya. Ya. Beritahukan kepada saya. Fa'akulu. Kata Ibn Abbas. Aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaitu hajah. Ya. Saya ingin. Ya. Aradta an fa'akulu. Aradta an takhruja ilayya wa qad qadaitu hajah. Ya, saya menginginkan engkau atau engkau ingin mengeluhkan luar kepada saya, sungguh-sungguh saya telah menunaikan hajat engkau. Di sini para ulama dan orang lain dikatakan dia menginginkan Ibnu Abbas itu, dia inginkan Ibnu Abbas itu cukup mengutus orang untuk datang kepada dia, kemudian dia datangi Ibnu Abbas, tapi dia tidak, dia datangi alim itu, enggak dia inginkan. Alim itu panggil oleh dia ke rumahnya, enggak. Tapi dia mendatanginya. Dan kemudian ada kemudian juga mengatakan, waqala Ibn Abbas juga mengatakan, wajadtu aktsara hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal ayy min al-ansar. Wallahi in kuntu la'ati ar-rajula minhum al-ansar fa yuqal wa na'imun. Falau syi'tu ayyukima li fa'da'ahu ya hatta yakhruja li at-tatiba bidzalika hadithahu. Dan kemudian dikatakan Ibn Abbas, ya, saya mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan adalah di daerah ini. Hayyun itu, hayyu itu daerah artinya. Kalau kita ibaratkan adalah RW atau RT gitu. Itu daerah dari kalangan kaum Ansar. Dan kata beliau, demi Allah, sesungguhnya saya mendatangi seseorang dari kalangan kaum Ansar tersebut, saya datang ke rumahnya. Kemudian dikabarkan kepada saya bahwa dia tidur. Falau syi'tu ayyukawali. Kalau seandainya saya menginginkan dia dibangunkan untuk saya, bangun dia. Karena para jemaah rahimakumullah, kita tahu kaum Ansar, ya, kaum Muhajirin dan Ansar sangat muliakan Ahlul Bait dan Ibnu Abbas termasuk Ahlul Bait. Tapi bila tidak demikian, tidak tahu lagi. Datang beliau, dikorbankan waktunya datang, keliling dia. Ya. Fada'ahu hatta yakhruja. Saya biarkan sampai dia keluar, li'at-tatiba, supaya saya bisa memetik dan mendapatkan dengan demikian hadisnya. Artinya, dengan perilaku dia demikian, dia menginginkan hadis daripada gurunya tersebut. Jenari mudah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara seperti ini juga, pernah saya cerita juga di majlis ini. Berapa tahun yang lalu. Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Untuk lihat. Imam Malik. Ya. Kalau kalian punya kitab An-Nubab. Di Adabi Talabil An. Itu dijelaskan di situ. Ya. Imam Malik. Dan juga dalam kitab Syiarul Falah dijelaskan juga. Tentang dia beliau ini. Yaitu adalah mempunyai murid An-Nub Syuh. Dia perhatikan baik. Mempunyai murid, ya, murid dia itu, ya, dibilang kepada gulangnya, kepada pembantunya, bawa dia dipukul dia, kata dia, bawa dia pukul dia, ya, dipukul oleh gulang dia tadi, muridnya tadi, minta hadis kepada Imam Malik, dipukul 15 kali. Setelah dipukul, dibawa ke Imam Malik. Sudah. Apa kata dia kepada Imam Malik? Saya tidak reboh ini. Gitu. Tanya Imam Malik, apa kafarahnya? Apa tembusannya? Beri syahadis 15. Terima kafarahnya. Apa kafarahnya? Beri syahadis 15. Tadi. Diberi Imam Malik hadis 15. Setelah apa kata dia lagi? Tambah pukulan, tambah hadis, kata dia. Terima. Tambah buku lagi, tambah hadis. Terima. Muhammadun Sufya ajak seorang guru kepada muridnya. Dan ajak murid kepada gurunya demikian. Ya. Bukan berarti dalam sisi pendidikan, untuk melihat dalam sisi pendidikan, bukan berarti kita tidak boleh memukul murid. Ya. Dalam keadaan ini, kita datang, Allah pukul, saya pukul. Tapi tambah hadis. Ketahuan nama Malik suruh pergi oleh dia. Ini menunjukkan juga pada rahmatullah di dalam kitab-kitab adab Thalabul Ilmi adalah sabar. Kesabaran kita terhadap perilaku dan tingkah laku daripada seorang guru. Ya, kita pada rahmatullah karena menampak sesuatu daripada dia yang tidak berhubungan dengan manhaj ini, lihat nih. Yang tidak berhubungan dengan manhajnya langsung kita caci maki atau cela atau kita tinggalkan atau kita buang, jangan. Berapa banyak para jemaah rahmatullah, para ulama di zaman dulu ya mempunyai karakteristik dan tipikal itu berbeda, enggak sama. Dan saya juga pernah cerita berandung tentang majlisnya juga. Di masjid juga. Ya, tentang kisah Imam Ahmad dengan muridnya. Dan berbagai para ulama menjelaskan kepada kita kisah-kisah para ulama demikian supaya apa? Supaya kita tahu mempraktekkan dalam kehidupan kita. Dan kaedah ini kita sudah dapat. Kaedah di dalam manhaj menuntut ilmu demikian kita. Kaedah-kaedahnya, tuntunannya sudah dapat kita. Ya, ulama sudah mengajarkan begini kepada kita. Kita terima dalam adab mencari ilmu, menuntut, mencari seorang syekh, memilih seorang guru dan sebagainya. Ini adabnya. Para ulama sudah menjelaskan kepada kita di berbagai kitab, termasuk kitabnya juga, sikap-sikap kepada ahlul bidah, hizbiyyin dan sebagainya. Dijelaskan mereka kepada kita. Bagaimana sikap pada hizbiyyin, ahlul bidah, dan juga tingkatannya di antara mereka itu mana yang awam di antara mereka, mana yang simpatisan, mana orang yang begini menurutnya, mana yang gembongnya. Juga kita diajar. Ketika kita mengajarkan ini kepada murid kita para jemaah rahimakumullah tentang kaidah-kaidah manhajiyah tersebut, ya, tentang mawaqif tersebut, itu dijelaskan kepada murid bahwasanya nih kaidah praktek begini. Kadang-kadang di antara murid kita mungkin ada salah prakteknya, salah dia prakteknya. Salah dia prakteknya, salah dalam praktek. Tidak bisa kita salahkan dia langsung. Ya bisa demikian. Ya. Syekh Al-Hasan rahimahullah, hadahullah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia sebelum melenceng di tahun 96-an di Jogja, di Degolan itu. Ketika lagi marak dan ributnya kritikan-kritikan Syarif Azhar, Yusuf Isa, Ahmad Faiz, Abu Nijah terhadap Ja'far Quran Masa itu. Yang dikritik oleh mereka itu adalah perkara-perkara tatbik manhajnya. Praktik daripada manhaj Ja'far pada masa itu yang mereka salahkan. Selalu mereka teori itu. Kadukan kepada Syekh Al-Hasan. Sub jawaban beliau. Di masjid Degolan itu. Masjid Usman bin Affan itu. Dan saya hadir sebab. Saya hadir. Ya. Kata beliau. Ya sebab. Seseorang, ya seorang da'i, dia salah di dalam mempraktekkan manhaj. Salah dia. Ya, salah dalam praktek manhaj tersebut. 100 kali, itu lebih baik daripada dia salah satu manhaj. Satu manhaj, satu kaidah manhaj. Salah dia 1 kali. 100 kali dia salah dalam prakteknya. Praktek itu salah dia. Salah dan praktekan lalu bidang sebagai praktek bid, salah dia 100 kali. Itu lebih baik daripada dia salah di dalam manhaj 1 kali. Kalau orang salah di dalam manhaj para jemaah rahmatullah, dia keluar daripada daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau orang salah daripada mempraktekkan manhaj itu sendiri yang dia dapatkan dari para ulama, 100 kali dan sekian kali, dia tidak keluar daripada daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang belum tentu mengetahui. Ya, dia keluar daripada mulut beliau. Jadi kemarin mulai kenal Allah Azza wa Jalla. Ya, kita menjelaskan kepada sahabat dan kepada jamaah, kepada murid kita tentang perkara-perkara ya, Alkitab dan Sunnah Arafah Mistalah, ya, berhubungan tentang sikap, mewakil dan sebagainya kepada ahlu bidah atau orang-orang yang melenceng kepada manhaj ini, yang keluar pada ahlu sunnah wal jemaah, kita jelas kepada mereka. Salah dia, yang kita tunjuk langsung dia. Kita jelaskan kepada dia. Kita tuntut supaya dia bisa meratakan yang baik. Menuntut ilmu kepada jemaah makmullah ini sangat vital bagi kita untuk betul-betul memilih siapa guru yang kita pelajari. Tidak salah-salah saja nampak teman kita mungkin belajar pada si bulan yang tidak maruf di kalangan ulama, dia seorang ulama atau seorang alim atau seorang syekh yang direkomendasi oleh para ulama untuk belajar kepada dia. Nampak oleh kita teman kita, jangan kita biarkan kita tarik dia. Kita tuntun dia kepada kebenaran. Tunjukkan ini begini. Ditanya dulu. Tanya. Ustaz, sebulan itu bagaimana? Boleh saya belajar Ustaz? Kalau satu tahu si bulan, dengan keilmuan dia, dia miliki ilmu dengan marifat ilmu dia tahu, bulan itu begini sebagainya, tidak ada tinggal apa. Kalau dikatakan silakan, silakan. Tapi kalau dikatakan jangan, itu tidak pernah nyemak makmullah. Apa kalau kita nampaknya ragu tentang usaha tersebut dan belum ada pembicaraan, belum kurang kita tahu. Katanya lebih alim daripada ini. Begitu cara kita. Nah, gimana mulai oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, kata Imam Ibn Sirin, qala Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, kata beliau, inna hadzal ilma dinun. Ini mukadimah Sahih Muslim rahimahullah, sangat ma'ruf riwayat ini. Dan juga riwayat ini ma'ruf di kalangan, ya, di dalam diriwayat kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata beliau, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita tuntut ini merupakan agama. Al-Quran dan Sunnah itu agama rahimahullah. Apa kata beliau? Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Check and recheck lah kalian. Teliti oleh kalian dari mana, dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Dari siapa kalian mempelajari din kalian itu, dari siapa. Tidak asal-asalannya. Mari kita pada pembahasan yang lalu. Bukan asal nampak Ustaz. Dia buka Fathul Majid Ustaz. Fathul Majid dibuka oleh dia secara tidak bertauhid. Duduk. Tidak demikian rahimah makmullah. Hatta dia buka Fathul Majid. Hatta kita bertauhid buka oleh dia. Hatta Kasbu Subhan buka oleh dia. Hatta Suluh Salafah buka oleh dia. Perlu kita tahu itu Ustaznya bagaimana. Ya. Siapa yang merekomendasi dia. Ya. Manhajnya bagaimana. Akidahnya bagaimana. Perlu kita ketahui. Tidak asal nampak kita dengan subhan orang mengatakan sama kita Ustaz. Bukan sama di sini para jemaah makmullah. Bisa kita katakan demikian, ya, sama tapi tidak serupa. Itu bisa berhenti para jemaah makmullah. Itu lihat tablik. Tapi sama yang kita pakainya. Ya, sama yang kita hizbin, suruhin, sama yang kita pakainya. Sama gak serupa subhan. Beda dia. Ya, manhaj dia membedakan dia. Faham tadi, pemahaman tadi. Dan mewakif kepada ahlu bidah, kenapa perbedaannya? Ini sudah saya jelaskan beberapa hari lalu. Terima. Ini yang penting kita dalam perkara ilmu tersebut, check and recheck. Belajar kita untuk meneliti, ya. Artinya mengambil ilmu itu betul-betul sebab berhubungan dengan keselamatan akidah kita, din kita yang akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat. Rahmatullah. Tidak salah-salah. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, qala Ibnu Wahab rahimallahu taala, ma ta'allamtu min adri malikin afdhal min ilmihi. Imam Ibnu Wahab, puri pada Imam Malik mengatakan pada kita, ma ta'allamtu min adri malikin. Apa-apa yang saya pelajari daripada adab Imam Malik. Daripada adab Imam Malik yang saya pelajari itu lebih afdhal daripada ilmu yang saya dapatkan daripada dia. Artinya sini kita lihat adab gurunya. Bagaimana? Ini kelebihan. Talaqqi menuntut ilmu di hadapan para ulama. Duduk di depan para ulama. Duduk di majelis para ulama itu kelebihannya. Ya, kita tahu ilmu dari dia. Adabnya bagaimana. Duduknya menyampaikan bagaimana. Dia menyajikan materi itu bagaimana? Dia menjawab pertanyaan orang bagaimana? Fatwanya bagaimana? itu nampak serupa dengan rahmat Allah. Hai'ahnya, penampilannya bagaimana? Itu dipelajari dalam perkara hal yang demikian para ulama tersebut. Itu maka salah satu ya syarat daripada menteri ilmu itu adalah telaki syafahian langsung dari mulut ulama itu didengarkan. Gak usah dijak aja dia. Ya. Gak usah. Usah dijak aja, enggak. Tetapi kalau dia sudah mumpuni, sudah memiliki kemampuan dan sebagainya, mampu dia. Ya, dan sudah pernah dia belajar dengan para ulama, kemudian dia otodidak atau telaki atau membaca buku dan sebagainya, kiroah dia. Tidak masalah, karena sudah ada dasar dia. Tapi kalau tidak ada dasar para ulama, jangan. Nanti akan digiring, dibimbing oleh dia, na'ur dia dengan syaitan. Syaitan akan menggiring dia. Sehingga timbul pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang nyeleneh. Pendapat yang perkara-perkara yang sebenarnya prinsip, karena tidak ada bimbingan akhirnya rusak dia. Kemudian beliau nukilkan juga kepada kita Syekh Rehan Allahumma ta'ala perkataan daripada Qara Idris Ibn Abdul Hakim Ibn Karim rahimallahu ta'ala qala khala. Kata beliau, ja'ani Ahmad Ibn Hanbal yasma'u haditha Abi Awana fajasatu an arfa'ahu fa'aba wa qala la ajlisu illa baina yadayhi umirna an natawadha'a liman nata'allam minhu. Kata beliau kepada kita ya Idris bin Abdul Karim rahimallahu taala berkata ya qala khalaq nama ulama juga, telah datang kepada saya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ma'ruf bi kita para rahmatullah ya, seperti yang saya jelaskan awalnya oleh majlis kemarin itu ya, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ya merupakan penentu akidah umat di hari ini ya. Kita ulang sedikit, Imam Ahmad bin Hanbal adalah merupakan ulama penentu akidah umat di hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah kepada beliau di dalam memperjuangkan sifatul kalam dalam Allah Al-Quran. Bagaimana? Dengan mengorbankan diri beliau ya, mengorbankan jasad beliau, dipukul, dipenjara dan sebagainya, dilesut, beliau biarkan ya, ditahan untuk berwudu dan sebagainya, beliau biarkan rahmatullah. Dan itu bukan sebentar, 3 masa kekhalifahan untuk beliau. Ini apa? Dengan mempertahankan prinsip. Dan prinsip di sini adalah manhaj. Manhaj dari sisi apa? Dari sisi akidah. Ya, manhaj salat di dalam perkara akidah. Akidah apa? Asma'usifat. Artinya pemahaman salat di dalam memahami asma'usifat Allah Azza wa Jal. Tentang sifatul kalam. Tentang kalam Allah Azza wa Jal. Sebab kalau seandainya beliau pada masa itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mengucapkan dan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, seluruh kita pada hari ini sebab rahmatullah akan mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi karena beliau mempertahankan itu dan mengatakan kalamullah minhu bada'a wa la ya'ud, dia berbicara dan akan kembali kepada dia, sampai hari ini alhamdulillah selamat akidah umat. Dan kita juga mempelajari dari sisi pemahaman salaf dan akidah salaf adalah kalamullah. Itu manhaj kepada rahmatullah, manhaj dalam memahami akidah, manhaj dalam memahami fikih, manhaj dalam memahami masalah hadis, manhaj dalam memahami tafsir. Seluruh cabang ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu kembali kepada manhaj pemahaman tadi. Ya, yang kita menganggap, ya, kita katakan ini kita manhaj dan sebagainya, bukan berarti ini mempersempit di sini, enggak. Antum lihat judul kitab ini saja pada rahmatullah, lebih bermanfur anil qawlin ma'fur fili a'tiqadi wa sunnah. Fili a'tiqad, di dalam a'tiqad keyakinan itu. Wa sunnah, sunnah adalah tarikah, cara. Dan kita malah di kalangan para ulama juga demikian. Bukan berarti mana-mana itu adalah orang mengatakan manhaj-manhaj. Bukan maksudnya di sini mempersempit, nah. Tapi di dalam memahami fikih, mana salah. Dengan metode salah, memahami hadis dengan metode salah, memahami tafsir dengan metode salah, dengan manhaj salah, memahami akidah metode salah, ya, seluruh kembali kepada manhaj salaf tadi. Soalnya kadang-kadang terbayang atau opini di kalangan kita, ya, kalau orang atau seorang asatidzah atau seorang dai atau para ulama, seorang ulama menyampaikan kitab manhaj begini, yang terbayang kita, oh, kitab manhaj. Seluruhnya Pak Jum'ah Rahmatullah tentang sunnah, soal Quran dan sunnah isinya, ada nggak ya? Baik kitab manhaj, ajib wa bidah misalnya atau ini, ya, atau kitab-kitab yang lain, para Jum'ah Rahmatullah, kitab syariah, Ibana Kubra, ya, atau La Nikai, kitab beliau, seluruhnya tentang ayat dan hadis, ada nggak lain. Nah, Imam Ahmad datang kepada beliau di situ, kata beliau, datang Imam Ahmad, yasma' hadis Abi Awana. Ya, dia mendengarkan hadis Abi Awana. Fajatahattu an arfa'ahu. Saya bersungguh-sungguh untuk memuliakan dia, mengangkatnya supaya duduk di kursi para jemaah rahimakumullah, fa'aba. Beliau enggan. Qala, kata beliau, la ajlisu illa baina yadayk. Saya tidak akan duduk kecuali di depan engkau ya Khalaf. Supaya jemaah rahimakumullah ulama, dengar ulama. Saya tidak akan duduk kecuali di depan engkau, di depan engkau. Umirna, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam anna tawadha'a liman nata'allam. Anna tawadha'a liman nata'allam. Kami diperintahkan untuk tawadhu terhadap orang-orang yang kami belajar dengannya. Kemudian juga qala Abu Bakar ibn Mutawwi'i, ya, rahmallahu ta'ala, kata beliau, ikhtalaftu ila Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal. Saya mendatangi Imam Ahmad. Ikhtalaf itu artinya ziyabah wa iyabah, terus datang ke majlisnya. Saya datang ke majlis Imam Ahmad itnatai asyrata senatan, 12 tahun. Saya datang ke majlis Imam Ahmad, datang ke majlisnya 12 tahun. Sementara Imam Ahmad sedang membacakan musnad, lihat nih, sedang membacakan musnad kepada anak-anak beliau, maksudnya Imam Ahmad. Ya, fama katabtu minhu haditsan wahidan, lihat nih. Saya tidak pernah menulis selama 12 tahun belajar dengan beliau itu di majelisnya, ketika dia membacakan musnad kepada anak-anaknya, satu pun hadis tidak pernah saya tulis. Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi, hanya saya melihat kepada hadihi, tuntunan Imam Ahmad, akhlaknya dan adabnya, ini yang saya perhatikan dari dia, kata dia. Bagaimana tarekohnya, caranya, tuntunannya, kemudian akhlaknya, dan kemudian adalah adabnya. Alhamdulillah, guru demikian. Soal yang kita belajar demikian. Bagaimana? Dan yang pula kita anggap di sini dari sisi adab para jemaah rahimakumullah, ya, kalau nampak kita seorang dai atau seorang ustaz para jemaah rahimakumullah, mungkin kalau duduk seperti kursi ini, kita ikat kakinya oleh dia. Yang kita anggap ustaz ini kurang beradab nih, kakinya ada kursi. Nah, ini tidak mengerti tentang adab itu. Ya, itu adab timur para jemaah rahimakumullah. Bukan adab, itu adat namanya. Ya, para ulama para jemaah rahimakumullah dalam mengajar itu dari sahabat rahmallahu ta'ala. Masjid Haram, Madinah. Mengajar, ya, kabar terakhir, saya dapat berita daripada Ustaz Zaki Mubarak mengatakan sudah selesai, sudah melumajahnya. Itu bersita Raja Umar. Karena kaki beliau ada terkursi. Di terbuak bersila dia. Karena kadang turunkan. Itu biasa para jemaah ulama. Dan saya belajar sama Syekh Muhammad juga demikian. Syekh Rabi juga demikian. Yang dianggap itu tidak ada adab. Nah, kita di kalangan kita ini mengukur adab. Mengukur adab dengan ini ya. Dengan hati, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kita mengukur adab itu. Melihat adab seseorang dengan hatinya, perasaan, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi rahmatullah, ukuran adab itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Nah, kemudian juga qala Hasan bin Ismail rahimallahu taala sami'tu Abi yaqul kana yajtami'u fi majlis Ahmad zuha'u khamsati ala. Kata beliau kepada kita, berkumpul orang di majlis Imam Ahmad, artinya hadir di majlis beliau, lebih daripada 5000 orang. Lebih daripada 5000 orang rahimahumullah. Ya, aw yazidun 5000 atau lebih. Aqallu min khamsi mi'ati yaktubuna. Ya. Kata beliau aqallu min khamsi mi'ati yaktubuna wal baquna yata'allamuna minhu husn al-adab wa husn as-sirf. Kurang daripada 500 orang. 5000 orang tadi atau lebih. Itu seluruhnya hadir 5000 tersebut atau lebih. Kurang daripada 500 orang menulis. Kurang daripada 500 menulis hadis itu. Tulis oleh dia. Yang 4500 lebih daripada rahmatullah. Tidak ada menulis. Yang diperhatikan oleh dia. Mempelajari pada imam tersebut tentang husnul adab. Bagaimana adabnya Imam Ahmad. Bagaimana penampilan, pembawaan, sikap dan sifat. Ya, daripada Imam Ahmad tersebut. Akhlaknya bagaimana? Itu pelajari. Itu pelajari oleh mereka. Yang kurang daripada 500 ribu dapat. Yang lebih daripada 4000 orang. Dari 4500 ribu. Dari rahmatullah. Ya perhatikan bagaimana Imam Ahmad. Bagaimana? Subhanallah. Dari rahmatullah. Hal demikian kita lihat. Kita saksikan daripada para ulama yang kita belajar dengan dia. Ya. Ya perhatikan gitu. Itu merupakan sunnah perjalanan rahmatullah dalam perulama kepada kita. Tidak seluruhnya orang mungkin menulis. Tapi yang diambil oleh adab dia tadi. Bagaimana? Ini penjelasan beliau kepada kita dalam perkara cara-cara memilih dan menuntut ilmu tersebut kepada ulama tersebut. Sambil kita memuliakan dia. Kemudian kita berkuduah dengan dia. Kemudian kita menghormati dia sebelum kita mempelajari ilmu dari dia. Dan kita tahu para ulama karim rahmatullah adalah merupakan mir'ah kaca bagi para muridnya dan para umatnya. Antum lihat Imam Ahmad juga, Abdullah Mubarak, antum lihat Abdullah Mubarak, ya, ketika datang ke Baghdad, datang dari jauh para karim rahmatullah dilihat oleh istrinya Harun al-Rashid pada masa itu, ya, bertembangan debu ke atas. Ya, gubar. Tak nampak orang tu. Padahal itu di belakangnya jalan ribuan manusia. Karena tadi ingin mempelajari ilmu dan adab daripada Imam Abdullah Mubarak tadi. Dituntut diikuti oleh dia. Para ulama subhanallah demikian sampai hari ini kita lihat. Di mana anda melihat para ulama yang tidak dikerumuni oleh umat. Syekh Rabi saja kita kata mbak beliau dikerumuni. Ya, Syekh Abbad juga demikian. Para ulama dimanapun. Merupakan adalah kuduah daripada umat tersebut. Ini sangat penting bagi kita, berani rahmatullah, kita perhatikan, jangan sekali-kali kita, lisan dan lidah kita berbicara jelek kepada seorang alim. Jangan sekali, jaga. Jaga, berani rahmatullah, jaga lisan kita. Pak jemaah, Allah alim sholat, ya sampai sini aja. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, insyaAllah ta'ala, ketika menjawabnya, kata beliau, setara hukumnya seorang guru yang melempar muridnya dengan Al-Quran, jangan. Jangan berani rahmatullah. Jangan, jangan. Jangan sekali kita melakukan demikian. Ya. Kalau kita kesal dengan murid, imam kita pukul dengan pemukul yang tidak mubarrah. Yang tidak berbekas kepada dirinya, mungkin telapak kakinya atau telapak tangannya, hal-hal yang tidak merusak kepadanya. Dan jangan sekali kita memakai ayat Allah Azza wa Jalla untuk dilemparkan, jangan. Dan kepada guru mungkin ada emosi sebagainya. Dan murid juga harus jaga karena rahmatullah. Di sini kita juga harus paham urusan demikian, demikian sikapnya demikian. Harus kita bisa menjaga diri kepada dia. Ya. Afwan Ustaz mau tanya, apakah Yazid Jawas atau Hakim Abdad sudah kembali ke mana Ahlussunnah wal Jamaah? Sepanjang pengetahuan sampai hari ini belum. Sepanjang pengetahuan saya sampai hari ini belum ada menunjukkan kepada kita mereka kembali kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun mereka ibtida' kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, selagi mereka tidak meninggalkan muamalah dengan para hizbiyyin, ya, tubiyyin, sururiyyin, badaiyyin, para jemaah rahmatullah, ya, belum nampak realnya dia kembali kepada manhaj tersebut. Apakah boleh ta'lim dengan mereka? Tidak. Jangan ta'lim dengan mereka, para jemaah rahmatullah. Yang mencela-mencela itu, para ustaz salafin banyak, apa kalian dengan dia? Ya, kalau orang yang ta'lim dengan kita, apa bau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika orang awam bertanya apakah boleh kita anjurkan untuk ta'lim kepada mereka berdua, enggak. Ustaz salafiyin banyak sebab. Kenapa kita enggak cukup ustaz salafiyin aja? Ya, ustaz salaf banyak. Dari Yaman melihat pulang banyak. Dari Madinah, alhamdulillah ada juga. Ya, walaupun tidak sebanyak dari Yaman, tetapi ada rasa kita gitu. Kenapa kita kepada mereka yang cari ilmu? Enggak cukup ilmu dengan ustaz salafiyin, Pak. Ya, ustaz-ustaz, manakah yang lebih utama, belajar tauhid atau belajar manhaj? Kepada ustaz-ustaz salafin insyaallah taala, kalian belajar manhaj, belajar akidah kepada mereka insyaallah taala, berkah hidup kita, selamat manhaj kita. Selagi ustaz-ustaz tersebut adalah ustaz yang tahu para ulama kepada dia tentang manhajnya, akidahnya, insyaallah belajar kalian kepada dia. Ya, ustaz di sini tuh ada dari Jakarta, Ustaz Muhammad. Muhammad sebenarnya alhamdulillah masih berkiprah di Yatisop. Dan saya sangat menganjurkan para kalian untuk menghadiri majlis dia. Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad adalah termasuk orang-orang yang berkiprah awal dalam dakwah Nisbah. Ya, orang yang tahu sejarah dakwah. Orang yang tahu sejarah Sofwa, tahu sejarah Turaf, mengalami peran dengan mereka sampai hari ini. InsyaAllah Ta'ala belajar dengan dia, duduk majlisnya, sepada dengan ilmu-ilmu yang beliau berikan, InsyaAllah Ta'ala berkah kembali kepada hadis tadi. Ya, al-barakatu fi akabirikum. Keberkatan itu berada pada orang-orang tua kalian. Masyaallah. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sore insyaallah. Di sini aja. Cara nanya. Cara nanya. Ah, malu, Pak. Kalau enggak ada ya betul di sini. Subhanallahi walhamdulillah, sholallahu la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.